Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah memasuki pembahasan tentang isbatul haud was-sirat. Penetapan tentang telaga dan as-sirat, yaitu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya al-haud, itu telaga Nabi alaihi salatu wassalam yang akan disinggahi oleh umatnya, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan umatnya. Begitu pula dalam faqrah ini akan dibahas pula tentang as-sirat, yaitu jalan yang akan dilalui oleh setiap hamba yang mana jalan itu berada di atas neraka jahannam. Barang siapa yang berhasil melaluinya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Namun barang siapa yang tidak berhasil dan terjatuh, maka dia akan masuk ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah membaca sebagian dari kalamul mu'allif. Kita akan ulang sedikit. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa fi 'arasatil qiyamah al-haudul mawrud lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar di hari kiamat nanti terdapat al-haud. Di sini muallif itu Syekhul Islam rahimahullah menegaskan bahwasanya al-haud itu letaknya di arasatul qiyamah, di padang mahsyar, yaitu di mana manusia dikumpulkan di hari itu. Al-Mawrud, telaga yang akan didatangi dan disinggahi oleh manusia, yang mana telaga itu adalah milik Nabi. Allah ciptakan dan Allah berikan kepada Nabinya alaihi salatu wassalam. Kemarin sempat kita sebutkan ada 5 hal yang berkaitan dengan pembahasan al-haud ini. Ada berapa hal? Ada 5 hal yang terkait dengan pembahasan al-haud atau telaga, yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pembahasan apa? Al-haud ini. Perkara yang pertama, apa yang kemarin sudah kita sebutkan terkait dengan al-haud? Siapa yang masih ingat? Perkara pertama yang terkait dengan al-haud atau telaga ini, yang pertama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-haud ini sudah ada sekarang. Bahwasanya al-haud, telaga Nabi, sekarang sudah tercipta. Sudah ada dan sudah Allah ciptakan. Ini berdasarkan beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah. Di antara ucapan beliau yang menyebutkan wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini mimbar yang biasanya Rasulullah berbicara di atasnya, beliau nyatakan wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini di atas telagaku. Ini perkara gaib yang wajib kita imani, menunjukkan bahwasanya mimbar Rasulullah berada di atas telaganya, sehingga telaga Nabi sudah tercipta, sudah ada. Walaupun di sana ada penafsiran yang lain, bahwasanya mimbar yang dimaksud adalah mimbar yang Allah siapkan bagi Rasul-Nya di hari kiamat nanti. Tapi dua ihtimal ini kemungkinan bisa diterima, baik mimbar yang memang biasa dipakai Rasulullah di masjidnya, Masjid Nabawi, mimbar yang biasa Rasulullah berada di atasnya berbicara di hadapan para sahabatnya, atau juga mimbar yang ada di hari kiamat nanti. Begitu pula sabda Nabi, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sesungguhnya aku demi Allah, aku sedang melihat kepada telagaku sekarang. Ini adalah hadis yang sahih yang sempat kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi keyakinan yang pertama, bahwasanya al-haud sudah ada, al-haud sudah tercipta. Yang kedua apa? Terkait dengan al-haud ini, siapa bisa menyebutkan? Naam, air yang berada pada telaga tersebut berasal dari sungai Al-Kautsar yang Allah ciptakan untuk nabinya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Itu sebuah sungai yang mengalir di Al-Jannah. Dari sungai itulah mengalir air yang kemudian mengisi telaga Nabi di Arasatul Qiyamah. Kemudian yang ketiga apa? Perkara yang ketiga terkait dengan Al-Haud. Taib. Ini keyakinan yang berikutnya. Bahwasanya Al-Haud, telaga Nabi ini disinggahi sebelum apa? Sebelum As-Sirat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kita baca sekali lagi. Beliau menjelaskan zamanul haud qabla al-ubur ala sirat. Waktu disinggahinya al-haud, telaga itu adalah sebelum manusia melalui as-sirat. Lianna al-maqam yaqtadi dhalik. Karena memang kondisi membutuhkan hal itu. Haitsu innan nasa fi hajatin ila syurbi fi arasatil qiyamah qabla uburis sirat. Di mana manusia ketika itu sangat butuh kepada minum di padang kiamat, padang mahsyar di hari kiamat sebelum melewati as-sirat. Kemarin sempat kita sebutkan, karena membaca dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin ini, ana memahaminya bahwasanya al-haud, telaga itu disinggahi tepat sebelum as-sirat. Sehingga ketika manusia akan melewati as-sirat, singgah dulu di mana? Al-haud, di telaga Nabi. Ya. Di sana disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya al-haud ini bahkan sebelum al-mizan. Jadi sebelum as-sirat jelas. Sebelum manusia melewati as-sirat. Sebagian ulama menyebutkan bahkan al-haud ini disinggahi sebelum terjadinya timbangan amalan. Jadi sebelum amalan manusia ditimbang, jadi tepat ketika manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, kemudian mereka singgah ke al-haud, telaga Nabi. Yaitu bagi orang-orang mukmin. Adapun orang kafir atau orang munafik, maka dihalangi dari al-haud sehingga mereka tidak bisa minum darinya. Maka mereka akan merasakan kehausan yang sangat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imamul Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Itu At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ini kitab yang ditulis oleh Imamul Qurtubi Al-Allamah Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah, yang membahas tentang perkara-perkara kematian dan perkara-perkara akhirat. Beliau menyebutkan atau menegaskan bahwasanya yang rajih, pendapat yang rajih, bahwasanya al-haud qabla al-mizan was-sirat. Pendapat yang benar bahwasanya al-haud, telaga itu, disinggahi sebelum al-mizan dan as-sirat. Beliau mengawali dengan ucapannya, wakhtalafa fil mizan wal haud ayyuhuma yakunu qabla al-akhir. Manusia berbeda pendapat terkait dengan mizan dan haud, timbangan amalan dan telaga. Mana di antara keduanya yang lebih dahulu? Faqil al-mizan, maka dikatakan bahwasanya mizan itu lebih dahulu. Waqil al-haud, dan ada sebagian yang lain berpendapat bahwasanya al-haud itu lebih dahulu dibandingkan al-mizan. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, qala Abu al-Hasan al-Qabisi was-sahih anna al-haud qabl. Beliau menyebutkan ucapan Abu al-Hasan al-Qabisi rahimahullah yang benar, was-sahih anna al-haud qabl, bahwasanya yang benar adalah telaga itu lebih dahulu dibandingkan timbangan amalan. Qala al-Qurtubi, maka berkata al-Qurtubi, wal ma'na yaqtadihi. Dan memang kondisi atau makna yang terkandung pada kondisi ketika itu mengharuskan demikian. Fa innan nasa yakhrujuna 'utashan min quburihim kama taqaddam. Karena sungguhnya manusia ketika itu keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan sangat haus, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Fayuqaddamu qabla al-mizani was-sirat, maka telaga itu disinggahi sebelum timbangan amalan dan as-sirat. Demikian penukilan dari Al-Imamul Qurtubi sebagaimana yang disebutkan dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abi Al-Izz. Dan pendapat ini yang disetujui oleh Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Jadi bahwasanya al-haud, telaga itu disinggahi kapan? Sebelum as-sirat itu pasti. Ya. Tapi apakah sebelum mizan ataukah setelahnya? Maka yang lebih tepat insyaallah taala adalah al-haud itu sebelum al-mizan. Jadi al-haud terlebih dahulu, kemudian mizan, timbangan amalan, baru kemudian as-sirat. Wallahu taala a'lam. Kemudian perkara berikutnya yang keempat terkait dengan al-haud. Apa perkara yang keempat? Naam, barakallahu fik. Jadi al-haud, telaga Nabi ini hanya bisa disinggahi oleh siapa? Ahlul iman. Al-muwahhidun. Hanya bisa disinggahi oleh orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, istiqamah di atas keimanan sampai meninggal dunia, meninggal di atas iman. Inilah orang-orang yang bisa singgah di telaga Nabi nanti di hari kiamat. Adapun orang-orang munafikun, orang-orang yang selama hidupnya menampakkan Islam tapi hakikatnya menyembunyikan kekufuran, maka dia nanti akan dihalau dari telaga. Ingin mendekat, ingin ikut minum dari telaga tersebut, tapi kemudian dihalau. Dihalau untuk minum darinya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi di dalam beberapa hadis. Kemudian perkara yang kelima terkait dengan al-haud, ini adalah kaifiyatu ma'ihi, tentang sifat dari airnya. Ini yang disebutkan oleh al-muallif. Beliau memulai dengan penyebutan warnanya. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Bahwasanya airnya, air dari telaga itu lebih putih dibandingkan susu. Dibandingkan air susu di dunia. Kemudian, wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis dibandingkan madu. Dan di riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, disebutkan pula baunya, aromanya. Jadi di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama warnanya lebih putih dibandingkan air susu, rasanya lebih manis dibandingkan madu. Nah, tapi di sini tidak disebutkan bagaimana aromanya, baunya. Ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya baunya atyabu min rihil misk. Bahwasanya baunya atau aroma dari air telaga itu lebih harum dibandingkan minyak kesturi. Dibandingkan minyak wangi misik. Kemudian yang keenam adalah penyebutan tentang bejana-bejana yang ada di telaga tersebut. Bejana-bejana yang dipakai untuk meminum air dari telaga. Bagaimana sifatnya? Aniyatuhu adadu nujumis sama. Disebutkan bahwasanya bejana-bejana yang dipakai untuk minum dari telaga itu jumlahnya sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Sangat banyak. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian lafaz hadis, disebutkan aniyatuhu kanujumis sama, bejana-bejananya seperti bintang di langit. Jadi disebutkan dengan apa? Dalam hadis disebutkan dengan aniyatuhu kanujumis sama, bejana-bejananya seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit ini baik dari sisi jumlah maupun dari sisi pensifatan tentang bejana tersebut. Bagaimana sifat bintang di langit bercahaya, ya, berkilau. Begitu pula bejana yang ada di telaga. Jadi tidak hanya bilangannya, tidak hanya jumlahnya. Begitu pula sifatnya secara umum seperti bintang, yaitu kilauannya, cahayanya, sangat berkilau sebagaimana bintang di langit. Kemudian perkara yang ketujuh adalah atharu hadzal haud. Bagaimana efek dari air telaga itu? Bagaimana efek dari air telaga itu? Man yashrabu minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum darinya satu tegukan saja, maka dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Jadi satu kali minum, akan hilang rasa hausnya, rasa dahaganya untuk selama-lamanya. Ya, berbeda dengan air di dunia, walaupun air yang sangat segar, minum satu gelas, dua gelas mungkin hilang rasa haus. Tapi satu jam kemudian, haus lagi. Ini air di dunia. Adapun air di telaga Nabi nanti, ketika seorang minum satu tegukan saja dari telaga tersebut, maka akan hilang rasa hausnya selama-lamanya. Adapun penyebutan tentang ukuran, tuluhu syahrun, wa arduhu syahrun. panjangnya 1 bulan dan lebarnya 1 bulan. Ini yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, وَهَذِهِ الْمَسَافَةُ بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ سَيْرِ الْإِبِلْ الْمُعْتَدِ. Perjalanan selama 1 bulan yang dimaksud di dalam hadis ini, atau di dalam pensifatan tentang telaga ini, adalah perjalanan 1 bulan yang biasa terjadi di zaman Nabi, yaitu berjalan selama 1 bulan di atas onta. Onta yang biasa. Onta yang berjalan biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi ukuran panjangnya dan lebarnya dari telaga itu adalah seperti perjalanan 1 bulan menaiki apa? Onta yang biasa. Jadi tidak seperti perjalanan 1 bulan naik pesawat terbang. Ya, tentunya beda kecepatan naik pesawat terbang dengan kecepatan naik onta. Yang dimaksud di sini adalah perjalanan 1 bulan menaiki apa? Menaiki onta. Karena inilah urf kebiasaan yang ada di zaman Nabi. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, jika demikian disebutkan tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan menunjukkan apa? Bentuk dari telaga itu adalah mudawwaran. Hadza idzan yaqtadi ay yakuna mudawwaran. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya telaga itu berbentuk bundar. Berbentuk apa? Lingkaran. Ya. Lingkaran yang bulat. Karena panjangnya sama dengan lebarnya. Wallahu ta'ala alam. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi kita langsung masuk ke syarahnya yang terkait dengan Al-Haud. Adapun nanti pembahasan tentang As-Sirat setelah kita selesai membaca syarah dari Al-Haud. Qala Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, asy-syarhu hadza bahthul haudil mawrudi. Penjelasan ini adalah pembahasan tentang al-haud, tentang telaga yang al-mawrud, yang disinggahi di hari kiamat nanti. Was-siratil maw'ud, dan as-sirat yang telah dijanjikan. Itu dijanjikan akan dilewati oleh semua manusia. Al-haudul mawrudu hadza lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haud yang disinggahi ini adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal kautsar. Dan yang dimaksud adalah al-kautsar, sungai al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu al-kautsar, yakni yusabbu fihi min al-kautsar. Yang dimaksud adalah dialirkan padanya dari sungai al-kautsar. Telaga itu airnya berasal dari al-kautsar. Wa illa al-kautsar fil jannah. Sungai al-kautsar letaknya di mana? Di al-jannah. Hadza haudun yasubbu fihi mizabani min al-kautsar. Dan telaga ini mengalir padanya mizaban, 2 saluran air dari sungai al-kautsar. Wal haudu hadza fid dunya fil ard. Dan haud, telaga itu letaknya di mana? Di dunia, yaitu maksudnya di bumi. Tentunya yang dimaksud adalah bumi yang Allah ciptakan setelah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan. Dan bumi ketika itu kondisinya sangat berbeda dengan bumi yang ada sekarang. Karena ini terjadinya kapan? Setelah hari kebangkitan. Ketika malaikat meniup as-sur, pada tiupan yang pertama hancur semua makhluk. Binasa semua makhluk, langit dan bumi hancur. Maka ketika tiupan kedua, kembali Allah ciptakan bumi, tapi dengan kondisi yang berbeda. Maka Al-Haut ini letaknya di mana? Di bumi. Al-Kautsar letaknya di Al-Jannah. Maka telaga ini adalah airnya berasal dari Al-Kautsar, tapi bukan Al-Kautsar itu sendiri. Airnya yang berasal dari Al-Kautsar. Yasubbu fihi mizabani minal Kautsar. Mengalir padanya dua saluran air dari sungai Al-Kautsar. Yaridu alaihi al-mu'minuna min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Kaum mukminin dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan singgah padanya. Di situ tertulis huruf dalnya dengan tasydid, yang benar tanpa tasydid. Yaridu. Yaridu alaihi al-mu'minun. Kaum mukminin dari pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan singgah padanya. Panjangnya satu bulan perjalanan dan lebarnya satu bulan perjalanan. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan air susu. Wa ta'muhu ahla minal asal. Dan rasanya lebih manis dibandingkan madu. Man yashrabu minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum darinya satu kali minum atau satu tegukan, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Hatta yadkhul al-jannata, sampai masuk ke dalam al-jannah. Fal mu'minuna yaridunahu wa yashrabuna minhu. Maka orang-orang yang beriman akan singgah pada telaga tersebut. Wa yashrabuna minhu. Dan akan meminum darinya. Wahum atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhadu anhu aqwamun. Dan ketika itu ada sebagian orang atau sebagian kaum yang dihalau darinya. Yudhadu dalam bahasa Arab dijelaskan maknanya dalam ta'liq. Bisa antum lihat. Al-zawdu, al-daf'u, wal-tardu, wal-man'u. Yudhadu ini diambil dari kata al-zawdu. Maknanya apa? Al-zawdu bermakna al-daf'u. Ditolak. Wal-tardu, diusir. Wal-man'u, dicegah. Semakna. Jadi ada sebagian orang yang ingin mendekat ke telaga itu, ingin minum air darinya, tapi dihalau, diusir, dicegah, ditolak. Yuqalu zada an haramihi wa an watanihi idza qatala al-aduwu wa mana'ahu min dukhuliha. Ini pemakaian kalimat zada yadudu dalam bahasa Arab. Al-muhim bermakna apa? Bermakna diusir. Diusir atau dihalau atau dicegah untuk mendekat singgah ke telaga tersebut. Fayus'aluna. Fayaqulu ya Rabbi limadha. Maka Rasulullah ketika itu bertanya, wahai Rabbku, kenapa mereka diusir? Fayuqalu, maka dijawab kepada Rasulullah, innahum lam yazalu murtaddina mundhu faraqtahum. Sesungguhnya mereka terus murtad. Mereka keluar dari Islam, dari agama. Murtad. Setelah engkau berpisah dengan mereka. Itu setelah kematian Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka murtad keluar dari Islam. Fayumna'una min wurudihi. Sehingga mereka dicegah untuk singgah ke telaga tersebut. Wayaqulu. Maka kemudian Rasulullah akan berkata ketika itu, bu'dan bu'dan liman baddala ba'di. Maka menjauhlah bagi barang siapa yang mengubah-ubah agama setelahku. Bagi barang siapa yang mengubah agamanya setelahku. Ini adalah bentuk pengusiran dari Rasulullah kepada apa? Kepada orang-orang yang sebelumnya menampakkan keislaman, tapi kemudian murtad, keluar dari Islam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, hadza yadullu ala anna hadzal hawda yahtassu bihil mu'minun alladzina matu ala ittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala dinihi. Ini menunjukkan bahwasanya telaga ini khusus hanya bagi kaum mukminin yang meninggal di atas ittiba' kepada nabi. Meninggal di atas apa? Di atas istiqamah. Istiqamah berpegang teguh dengan agama yang murni. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala dinihi, dan meninggal di atas agamanya nabi. Ammal murtaddun alladzina irtaddu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi ghairi dhalika min al-awqat 'an dinihim fa innahum la yaridun 'alayhi al-hawd. Adapun orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam setelah sepeninggal nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah itu keluar dari agama mereka, maka sesungguhnya mereka tidak akan singgah ke telaga tersebut. Wa hakadza kullu kafirin la yaridu 'alaihi al-haud. Begitu pula setiap orang-orang yang apa? Yang kafir. Setiap orang kafir tidak akan bisa singgah di telaga itu. Innama yaridul mu'minuna khasatan min adba'ihi alaih salatu wassalam. Hanyalah yang bisa singgah khusus bagi kaum mukminin dari kalangan pengikut Nabi alaih salatu wassalam. Kemudian Asy-Syarih Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan perkara yang lain, yaitu tentang apakah para nabi juga memiliki telaga sebagaimana Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam memiliki telaga. Beliau jelaskan di sini, walil anbiya'i ahwadun ghairu haudihi alaihi salatu wasallam. Para nabi yang lain juga memiliki telaga-telaga selain telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di padang di mana manusia dikumpulkan ketika itu, akan ada banyak telaga. Masing-masing nabi memiliki telaga sendiri-sendiri. Akan tapi telaganya Nabi adalah telaga yang paling besar, yang paling banyak disinggahi. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan di ta'liq, kita baca, faqad jaa'a fil hadithi 'inda at-Tirmidzi an Samurah. Telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud. Setiap nabi memiliki apa? Telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan sesungguhnya mereka para nabi di hari kiamat nanti yatabahawun, saling berbangga. Mana di antara mereka yang telaganya paling banyak disinggahi? Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi, aku berharap semoga telagaku paling banyak disinggahi ketika itu. Qala Abu Isa Tirmidhi, hadha hadithun gharib. Berkata Al-Imam Tirmidhi, ini adalah hadith yang gharib. Dijelaskan di ta'liq, Anil Hasan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan walam yadhkur fihi an Samurah. Riwayat ini disebutkan dari Al-Hasan dari Nabi. Al-Hasan seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi, maka riwayat ini kondisinya adalah riwayat yang mursal. Karena tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Jadi seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi. Ini disebut sebagai hadis yang mursal. Wa huwa ashah, dan ini adalah lebih sahih sanadnya. Akhrajahu fi kitabiz zuhdi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sifatil haud wa hassanahu Syekh Al-Albani fi sahihah. Naam. Jadi ini adalah dasar yang dijadikan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya para nabi juga memiliki al-haud. Kita sebutkan faidah tentang hadis ini. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwasanya hadis yang berbunyi anna likulli nabiyyin haudan. Hadis yang berbunyi anna likulli nabiyyin haudan, bahwasanya setiap nabi itu memiliki telaga. Memiliki haud. Ini hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu. Dijelaskan oleh Syekh Yasin rahimahullah bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya dari Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub. Jadi sanadnya sama sebagaimana yang disebutkan oleh muallik dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah yang sedang kita bahas itu. Jadi sanadnya dari siapa? Dari Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadis ini terdapat 3 cacat padanya. Wa fihi thalathu ilal. Padanya terdapat 3 illah, 3 cacat. Yang pertama, fihi Sa'id bin Bashir dhaif. Dalam sanad hadis itu terdapat perawi yang bernama Sa'id bin Bashir dan dia adalah perawi yang dhaif. Perawi yang lemah. Yang kedua, di sanad tersebut diriwayatkan dengan sighah an'anah dari Al-Hasan Al-Basri. Jadi Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis itu dengan sighah an. Al-Hasan Al-Basri an Samurah bin Jundub. Dan Al-Hasan Al-Basri adalah seorang perawi yang mudallis. Ketika seorang perawi mudallis meriwayatkan hadis dengan sighah an, maka itu menyebabkan hadisnya lemah. Illah yang ketiga, cacat yang ketiga adalah illatul irsal. Haitsu rajjahat Tirmidziyyu irsalahu anil Hasanul Basri. Anil Hasanil Basri. Cacat yang ketiga adalah irsal. Di mana Imam Tirmidzi merajihkan bahwasanya hadis ini mursal. Mursal hanya sampai pada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalaupun tidak mursal, maka dijelaskan oleh Syekh Yasin rahimahullah, wa in lam wa in salima al haditsu min illatil irsal fal Hasanul Basri lam yasma' min Samurah. Kalaupun seandainya hadis ini diriwayatkan bukan dengan irsal, yaitu Al Hasanul Basri an Samurah an Rasulillah, maka Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah. Itu bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidaklah meriwayatkan hadis dari Samurah. Kemudian beliau menyebutkan jalan-jalan periwayatan yang lain, ya, yang mana kesimpulannya hadis ini tidak lebih tingkatannya atau derajatnya dari lemah, ya, karena semua sanadnya, semua jalur periwayatannya terdapat kelemahan padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya pada perkara yang ke-9 terkait dengan Al-Haud, ya, setelah perkara yang ke-7, bagaimana dampak atau efek dari meminum air dari telaga itu. Kemudian yang ke-8, jarak atau ukuran dari telaga itu. Yang ke-9, beliau menyebutkan, hal lil anbiya'il akharin ahwadun. Apakah para nabi yang lain juga memiliki telaga? Beliau menyebutkan, fal jawabu na'am. Jawabannya iya. Fa innahu jaa fi haditsin rawahu at-Tirmidzi wa in kana fihi maqalun. Karena sungguhnya telah datang sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi walaupun di dalam sanadnya terdapat perbincangan. Ini jadi beliau juga mengetahui bahwasanya sanad hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu terdapat perbincangan padanya. Karena pada sanadnya terdapat kelemahan, terdapat illah. Illah itu adalah cacat yang tersamar. Inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Jadi sanad hadis ini terdapat apa? Perbincangan di kalangan para ahlul hadis. Tapi beliau menyebutkan, lakin hadza yu'ayyiduhul ma'na. Jadi walaupun hadisnya terdapat perbincangan padanya, makna yang terkandung padanya menguatkan hal itu. Wa huwa annallaha azza wa jalla bihikmatihi wa adlihi kama ja'ala lin-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudan yariduhu al-mu'minuna min ummatihi kadzalika yaj'alu likulli nabiyyin haudan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan keadilannya, sebagaimana Allah menjadikan bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga yang bisa disinggahi oleh orang-orang yang beriman dari kalangan umatnya, begitu pula dengan hikmahnya Allah menjadikan bagi setiap nabi telaga, hatta yantafi'al mu'minuna bil anbiya'is sabiqin, sehingga orang-orang yang beriman sebelum umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga bisa mengambil manfaat dari para nabi yang mereka imani. Itu para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lakinnal haudhal a'zama huwa haudun nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi telaga yang paling besar, telaga yang paling luas, yang paling banyak disinggahi adalah telaganya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Demikian pembahasan tentang Al-Haud. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan As-Sirat pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.